بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله kita masih barakallahu fikum membahas tentang sifat-sifat surga dan kita telah diberitahukan oleh Allah Jalla wa'ala penghuni-penghuni surga rahimani wa rahimakumullah segala kenikmatan di dalamnya terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskannya. Allah Jalla wa'ala bercerita di dalam Al-Quran tentang sungai yang terdapat di dalamnya. Min abnai. Di dalam firman Allah Jalla wa'ala, Allah Jalla wa'ala berfirman, Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Terus. Fiha anharun min ma'in ghairi asinin. Wa anharun min asalin musaffa lompat. Min khamratin lizzatin lisharibin juga lompat. Hah? Hendak ya bunai? Hendak? Hah? Min labanin lam yataghayyar ta'muh. Terus kaib wa anharun min khamrin lidzatil lisharibin setelahnya ha min asalin musaffa. Allah Jalla wa'ala bercerita di dalam Al-Quranul Karim tentang sungai yang ada di dalam surga barakallahu fikum yang nanti sunnah Nabiyuna alaihi salatu wassalam menjelaskan barakallahu fikum segala macam bentuk kenikmatan di dalamnya padanya sungai yang tidak asin padanya sungai air dari laban barakallahu fikum yang tidak berubah rasanya padanya sungai dari khamar yang lezat bagi para peminumnya sungai dari madu barakallahu fikum antum bisa bayangkan ya madu sekarang ini masya Allah susu masya Allah di akhirat kelak jadi sungai barakallahu fikum hafizani wa hafizakumullah. Allah Jalla wa ala menyebutkan di awalnya masalul jannati allati wu'idan dijanjikan bagi mereka-mereka yang bertakwa hafizani wa hafizakumullah. Maka kita belajar manhaj dan kita belajar segala praktik manhaj padanya. Kita belajar akidah dan segala konsekuensi akidah di dalam hidup. kita belajar barakallahu fikum ibadat, belajar akhlak dan adab serta muamalah, kita berharap menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Jalla Subhanahu. Kita berharap dengan praktik semuanya itu, melalui bimbingan ulama kita, kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita harapkan. Dan kita diberitahukan oleh Allah Jalla wa'ala bahwa surga yang seluasnya langit dan bumi, demikian tentang cerita sungai-sungainya, belum lagi bercerita Allah Jalla wa'ala memberitahukan tentang wanita-wanita surga di dalamnya, semuanya dipersiapkan bagi mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, kita harus memasang segala-galanya untuk menjadi orang yang bertakwa. Ya Allah, Engkau tunjukkan kepada kami jalan Rasul Engkau dan jalan generasi yang terbaik, maka jadikanlah kami orang yang mengikutinya dan bisa meraih gelar orang-orang yang bertakwa dengannya, rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga kaitannya dengan persoalan akidah, kaitannya dengan persoalan ibadah, kaitannya dengan persoalan muamalah dan akhlak. Antum bisa mengambil bahwa ternyata semuanya itu diperoleh dengan semuanya barakallahu fikum, kelurusan manhaj, kebagusan akidah, kesolihan amal yang kita lakukan, kebagusan akhlak dan adab. Sudah berlalu ayat Al-Quran ketika mensifati mereka-mereka yang bertakwa, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita dengarkan apa kata sunnah Rasul alaihi salatu wassalam memberikan sifat tentang surganya Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala dan juga para penghuninya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala fati sahihaini an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahlal jannati la yatara'awna ahlal ghurati min fawqihim كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل بينهم ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفس محمد بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. Kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya penduduk sorga itu la yatara au tarauna ahlal ghurab min fawqihim. Mereka tarauun, melihat penduduk ghuraf, kamar-kamar dari atas mereka, sebagaimana mereka menyaksikan kaukab durri ghadir, yaitu bintang atau bulan, ya ikhwan, durri al-ghabir, yang sedang ya berangkat atau ingin terbenam, barakallahu fikum. Artinya mereka melihat demikian penampilan penduduk di dalam surga, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Litafadul bainahum, karena perbedaan kedudukan yang mereka peroleh. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, itu kedudukan para nabi yang tidak akan sampai kepada manzilah itu selain mereka? Rasulullah mengatakan, bala. Tetapi Rasul alaihissalatu wassalam menyebutkan, dengan barakallahu fikum bersumpah mengangkat nama Allah jalla wa'ala, kedudukan dan kemuliaan itu diperoleh oleh rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan yang membenarkan al-mursalin, para utusan-utusan. Inilah yang kita harapkan. Menjadi orang yang beriman dengan benar kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam barisan orang-orang yang membenarkan para nabi dan rasul yang diutus. Bukankah konsekuensi iman kepada Allah Jalla wa'ala membenarkan segala apa yang datang dari Allah Jalla Jalaluh? Berikut konsekuensi pembenaran kepada para rasul, mengikuti dan membenarkan bahwa mereka itu adalah furqan, pembeda dan pemisah antara yang hak dan yang batil. Mereka turun atau diturun diutus oleh Allah Jalla wa'ala untuk menjelaskan al-haq itu al-haq, batil itu adalah batil. Maka di saat kita mencoba untuk mewujudkan bentuk keimanan kita kepada Allah dan bentuk pembenaran kita kepada para rasul yang diutus barakallahu fikum, para mukhazzilin, orang-orang yang merendahkan ahlus sunnati wal jamaah, dari mereka yang dalam barisan ahlus sunnati wal jamaah menyoal dan mempermasalahkan sikap seperti ini barakallahu fikum. Jangan heran kalau ilmu jarh wa ta'dil itu dipertanyakan. Jangan heran kalau ulama yang telah menyandang gelar ini masih diperbincangkan. Yang dulu dari lisannya keluar pujian para a'immatud dakwah di masa kini terhadap Imam Al-Jarrah wa Ta'dil itu dulu. Tapi sekarang barakallahu fikum, kenapa semuanya ini kemudian terjadi rahimani wa rahimakumullah? Berarti ini pelajaran penting. Perjalanan dakwatus salafiyah yang ada di Indonesia, bagaimana barakallahu fikum, ternyata syariat itu menjadi ujian para pengikutnya. Bukankah Allah Jalla wa'ala yakul wa nabluukum alaysa kadzalik ya huffaz bil khairi wasyarri fitnah, kami uji kalian dengan kebaikan dan juga adanya kejelekan, siapa yang akan lulus barakallahu fikum. Maka oleh karena itu ya akhwan, maka ini adalah ujian kembali datang untuk kemudian menjadikan kita berusaha kembali meluruskan bentuk keimanan kita kepada Allah Jalla Subhanah dan pembenaran kita kepada para rasul yang diutus. Mereka adalah para penghuni surganya Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama yang kita ikuti, sekali lagi saya mengingatkan, adalah yang mengajarkan kita manhaj ini, yang mengajarkan kita akidah ini, yang mengajarkan kita dan membimbing kita barakallahu fikum sebagai wasitah perantara dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi kita terus muhasabatun nafsi. Jangan-jangan kita yang salah. Untuk terus kita semakin semangat berpegang mencari al-haq, berjalan bersama ulama'ul haq. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, faya ikhwani, faya akhwati rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari konsekuensi iman kepada Allah dan pembenaran kepada para rasul yang diutus menjadi penghuni surganya Allah Jalla wa'ala, Anda harus berbesar hati di saat sikap selama ini yang engkau yakini dengan bimbingan ulama'ul kibar dianggap sebagai sikap yang salah dan keliru. Dianggap sebagai sikap yang melampaui batas dengan istilah ghulu. Dianggap barakallahu fikum, kalian adalah mutasyaddidun, orang yang keras, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Harus berbesar hati, barakallahu fikum. Kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala, tuduhan dan tudingan itu tidak menyebabkan kita goyah untuk berjalan bersama imam di dalam imam-imam di dalam dakwah ini. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Ma'asyir al-ikhwah. Thumma qala. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dalam صحيح إمام البخاري رحمه الله dari صحابة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نبي صلى الله عليه وسلم bersabda, inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilihi baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ard fa idha sa'altumullaha al jannata فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه أرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنان. كتب نبينا عليه الصلاة والسلام dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat 100 tingkatan yang Allah persiapkan bagi para pejuang di jalannya. Baina kulli darajatain, setiap dari dua tingkatan jaraknya antara langit dan bumi, apabila kalian meminta kepada Allah Jalla wa'ala surga, maka mintalah surga Firdaus. Karena sesungguhnya surga Firdaus itu wasat al-jannah. Dan yang paling tingginya surga, di atasnya arsyur rahmani, darinya terpancar sungai-sungai surga. Habarakallahu fikum. Coba antum perhatikan kalimat yang menjelaskan a'addaha Allah lil mujahidina fi sabilih. Allahu Jalla wa'ala menyiapkannya bagi para mujahid di jalannya. Fanduru barakallahu fikum. Allahu jalla wa ala menyiapkannya bagi para pejuang, orang-orang yang membela Allahu jalla wa ala dan membela Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fi sabilihi, isyarat kepada dua hal. Isyarat yang pertama adalah keikhlasan para mujahid tersebut. Isyarat yang kedua, bahwa mereka berjuang itu di atas rel dan koridor yang sudah diwahyukan oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Hafizani wa hafizakumullah jami'an. Bahwa mereka berjuang di atas fondasi keikhlasan. Bentuk perjuangan mereka tidak keluar dari koridor syariat. Hafizani wa hafizakumullah jami'an. Fama'asyiral ikhwah, mereka inilah yang akan menempati surga rahimani wa rahimakumullah yang Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkannya, baina kulli darajataini kama baina as-samai wal ardi lil mujahidina fi sabilihi. Maka antum bisa membaca tentang bagaimanakah perjuangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Yansurunallaha wa rasulah. Mereka membela Allahu jalla wa ala dan membela Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Di saat kita barakallahu fikum maju bergerak, berbicara dan berbincang. Faya akhi. Wayan nafsu. Anda berbuat. Anda berjuang dengan suara, dengan pikiran. Untuk siapa barakallahu fikum? Kalau engkau berjuang barakallahu fikum untuk Allahu jalla subhanahu wa ta'ala, fa'abshir, bergembiralah engkau. Yang kedua, tanya langkah dan jalur perjuangan anda ini. Berjalankah ala sabilillah atau barakallahu fikum di dalamnya ada penyelisihan? Kalau ada penyelisihan padanya, anda tadi sudah niat ikhlas. Tinggalkan segala macam bentuk penyelisihan. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Lil mujahidina fi sabilih. Coba antum lihat. Barakallahu fikum. Ulama kita di masa yang silam. Dan ulama kita di masa sekarang ini. Mereka mengatakan bahwa ar-raddu yang membantah ahlul bid'ah wal ahwa mujahid, termasuk barakallahu fikum seorang mujahid. Kita berharap mereka masuk barakallahu fikum ke dalam hadis Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pejuang-pejuang agama rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lebih daripada itu, di antara para ulama kita ada yang di samping berjuang dengan lisan mereka, seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Mereka berjuang dengan pedang-pedangnya di medan laga rahimani wa rahimakumullah. Beliau yang mengatakan ar-raddu, orang yang membantah ahlul bid'ah mujahidun hafizani wa hafizakumullah jami'an. Qala wa fi sahihain aydan an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jannatani min zahabin aniyatuhuma wa hilyatuhuma wa ma fihima. Dua jannatan yang berasal dari zahab, emas, segala bejana padanya, segala perhiasannya, dan semua yang apa di dalam keduanya itu dari emas. Wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa hilyatuhuma wa ma fihima wa ma baina al-qaum wa baina an yanzuru ila rabbihim illa rida'ul kibriya ala wajhihi fi jannati adan. Dua jannatan berasal dari fiddah. Apa arti fiddah ya bunan? Perak. Bejana-bejananya, kemudian segala perhiasannya, berikut segala apa yang ada padanya, barakallahu fikum. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, tiadalah yang menjadi penghalang antara diri mereka melihat dengan Rabbnya illa ridha'ul kibriya, selendang al-kibriya yang ada pada wajahnya Allah Jalla wa'ala fi jannati adan. Fi jannati adan hafidhani wa hafidhakum Allahu jami'an. Di dalam atau di surga adan. Antum perhatikan barakallahu fikum tentang bagaimanakah cerita Nabi Yuna alaihissalatu wassalam tentang surga rahimani wa rahimakumullah, bangunan dari emas, semuanya dari emas. Di dunia tidak boleh ya ikhwan. Nasnya jelas untuk minum dengan bejana barakallahu fikum emas, laki-laki ataupun perempuan barakallahu fikum ya. Kemudian segala apa yang ada pada jannatan itu semuanya emas, semuanya dari perak. Pernah enggak antum ya tergambar kalau semuanya jannat, dua jannatan berasal dari emas dan perak? Di dunia enggak akan mungkin tergambar dan tidak mungkin akan terwujud. Luasnya surga itu sudah disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala. Semuanya dari emas, semuanya dari perak. Barakallahu fikum. Wa thabata fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalu zamratin yadkhuluna al-jannata ala suratil qamari laylatal badri. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, awalu zamrah, kelompok yang pertama kali akan masuk ke dalam surga, kata Rasul alaihi salatu wassalam, yadkhuluna al-jannah Inna awwala zumratin yadkhuluna al-janna ala suratil qamar lailatal badr. Sesungguhnya yang pertama kali kaum kelompok yang masuk ke dalam surga adalah dalam bentuk bulan purnama. Jangan bayangkan bundarnya bentuknya. Semuanya bundar-bundar. Ya bukan. Barakallahu fikum. Wallazina yalunahum ala ashaddi kawkabi durriyyin tisama idha'atan. Lalu kemudian disusul dengan barakallahu fikum bintang yang terang benderang di langit, terang benderang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam surga la yabulun. Mereka barakallahu fikum tidak buang air kecil. Wala yataghawwatun. Mereka di dalam surga tidak kemudian buang air besar. Wala yamtakhithun. Dan tidak pula mereka itu membuang barakallahu fikum ya ingusnya. Wala yatfulun tafal. Ya, tidak akan barakallahu fikum ya berludah. Amsyatuhumul zahabu. Sisir-sisir mereka itu dari emas. Warashuhumul misku. Allahumma rizukna ya akhwan. Dan ras keringat mereka itu misik. Wa majamiruhumul aluwah. Majamir yaitu buhur-buhur mereka itu dari kayu. Wa azwajuhumul hurul inu. Istri-istri mereka adalah wanita-wanita surga. Akhlakuhum ala khuluqi rajulin wahidin ala surati abihim Adam situna zira'an fis sama'i. Akhlakuhum ala khuluqi rajulin wahidin. Bentuk penciptaan mereka dalam bentuk penciptaan yang satu, yaitu dalam bentuk bapak mereka Adam yang panjangnya situna zira'an fis sama'i, yaitu 60 zira' fis sama' di langit. 60 zira' rahimani hasta barakallahu fikum ala suratin wahidah, dalam satu bentuk, yaitu bentuk bapaknya Adam. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an, penduduk surga rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan barakallahu fikum setelahnya, wa ja'a an abi hurairah radhiyallahu anhu qala qulna ya Rasulullah. Datang dari hadis Abu Hurairah, beliau berkata, wahai Rasulullah, idza ru'aina, apabila kami melihat engkau, raqqat qulubuna, apabila kami melihat engkau, lembut hati-hati kami. Wa idza faraqnaka, dan apabila kami berpisah dengan engkau. Coba antum lihat para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Wa idza faraqnaka a'jabatna dunya. Ya a'jabatna dunya. menjadi orang kami ini atau dunia itu barakallahu fikum menjadikan kami itu cinta, ya a'jabat, menggiurkan. Wasyamamna an-nisaa wal aulad, dan tatkala kami kembali bergaul, bergelut, bermain-main bersama istri dan anak, kalau kami berpisah dengan engkau, dunia itu datang. Ya, lau takununa aykala, lau annakum takununa ala kulli halin ala alhalin lati antum alaiha indi lasafahatkumul malaikatu bi'aku fihim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan bimbingan kepada para sahabat Nabi yang mengeluhkan kondisi mereka tatkala bertemu dengan Nabi, tatkala beliau berpisah dari Nabi, bergaul, bermain bersama istri dan anak-anaknya, dunia barakallahu fikum menguasai mereka. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, kalau kalian itu terus berada dalam kondisi seperti itu, barakallahu fikum, kondisi yang mana? Allati antum alaiha indi. Kalian itu dalam kondisi seperti kalian di sampingku. Seperti kalian di sampingku. Bagaimana kondisi sahabat Nabi ketika melihat bertemu dengan Rasul alaih salatu wassalam? Mereka bercerita, raqqat qulubuna. Ya? Lembut hatinya, barakallahu fikum. Mengingatkan, diingatkan surga seolah-olah surga itu di depannya. Diingatkan neraka seolah-olah azab itu di depannya. Lembut hati mereka. Kalau kalian itu tetap berada dalam kondisi seperti kalian berada pada kondisi kalian berada di sisiku, niscaya malaikat akan menyapa kalian dengan tapak tangan mereka. Walazarakum fi buyutikum, dan malaikat akan menziarahi kalian di rumah-rumah kalian. Nabi mengingatkan para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in tentang sebuah kondisi barakallahu fikum yang menimpa mereka di dalam hidup. Ini para sahabat Nabi, sedemikian rupa kondisinya hidup di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Fama balukum nahnu, bagaimana kita ini dari para ulama jauh barakallahu fikum, tapi tampil menampilkan diri engkau ini seolah-olah maaf-maaf. Dari bentuk sikap mencela para ulama lebih dari ulama yang dicelanya. Maaf. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Tampil sok jagoan, ingin kemudian dianggap, dipuji, disanjung. Apalagi kalau kata dan kalimat bahwa dia adalah murid sang alim yang lebih tinggi dari alim pula. Wah, sah. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Kondisi ini terjadi di zaman sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Fabarakallahu fikum. Sekali lagi, bagaimana lagi kita yang jauh dari zaman risalah, jauh dari zaman, dari para ulama kita, tempatnya, tempat kita. Hafidhani wa hafidhakumullah. Beliau menyebutkan, walau lam tudnibu, kalau kalian itu tidak melakukan dosa, antum perhatikan dengan seksama, laja Allahu biqaumin yudnibun kay yaghfira lahum. Allah akan mendatangkan kaum yang berdosa, lalu kemudian mengampuni mereka. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Rasul alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada mereka, kalau sekiranya kalian terjatuh di dalam kekeliruan dan kesalahan, cepat-cepat bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Maha Pengampun dan menyiapkan ampunannya, barakallahu fikum, bagi kaum atau siapapun yang salah dan keliru, dia kembali kepada Allah Jalla wa'ala untuk bertaubat. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Lalu kemudian, qala kulna ya Rasulullah. Lalu kemudian kami berkata dalam cerita Abu Hurairah, ya Rasulullah, hadithna anil jannati ma bina'uha. Ceritakan kepada kami tentang bagaimana bangunan surga. Bagaimana bangunan surga. Hadith ini dengan hadith yang di depan yang telah lewat, menjadi penduduk surga itu adalah orang yang menutup kesalahan dan dosanya dengan bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Bertemu dengan hadis yang kita baca sekarang ini, barakallahu fikum. Lalu kemudian para sahabat Nabi bertanya, ceritakan kepada kami bagaimana bangunan surga. Qala labinatu zahabin wa labinatu fiddatin. Bangunan surga itu labinahnya, ya, untuk menyusun baik batu bata atau yang semisalnya, itu dari emas. Ada juga bangunan itu dari fiddah. Wa milatuhal miskul adfar. Wa milatuha barakallahu fikum al-miskul adfar. Yang menjadi perekatnya, kalau sekarang perekatnya kita kan semen sama apa, pasir. Al-miskul adfar, lah dari misik yang paling top, barakallahu fikum. Wa hasba'uha al-lu'lu'u wal-yaqut. Kerikil yang ada padanya, barakallahu fikum, itu berasal dari permata-permata. Wa turabuha za'faron. Tanah dari za'faron. Lah ini semuanya yang paling kita sukai di dunia. Pernah enggak Ustaz Abdurrahman memakai za'faron? Belum kan? Sama. Mungkin di antara ikhwanuna mungkin ada yang pernah. Belum. Berdoalah. Kalau di dunia kita mungkin akan bertemu dengan za'faron, ya, kelas dunia, antum bisa membayangkan kelak di akhirat tanahnya dari itu. Barakallahu fikum. Man yadkhuluha yan'amu wa la yab'as. Orang yang masuk ke dalamnya terus berada di dalam kenikmatan, barakallahu fikum, tidak akan merasakan selain itu. Selainnya adalah yab'as. Tidak akan dia rasakan. Wa yakhludu wa la yamut. Dia kekal di dalamnya dan tidak akan meninggal. Yakhludu wa la yamut. La tabla thiyabuhu wa la yafna shababuhu. Tidak akan usang pakaian yang dipakainya. Dan tidak pula akan lenyap masa kepemudaannya. Tidak akan. Penduduk surga barakallahu fikum. Berarti ujian kita di dalam hidup ya paling besar taruhlah itu belum seberapa. Kalau kita bersabar menghadapi ujian itu mendapatkan ganjaran surganya Allah Jalla Subhanahu. Nah kalau kita menghitung-hitung ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala dalam umur kita di dunia ini, barakallahu fikum, masih kecil ujian itu dibandingkan dengan sehat, kesenangan, segar bugar yang diberikan di dunia. Tapi tabiatnya manusia, barakallahu fikum, sering merekam cuma susahnya tok. Tabiat rahimani wa rahimakumullah. Namun semua kesulitan di dunia ini tidak akan berarti rahimani wa rahimakumullah dalam kehidupan kekekalan, barakallahu fikum. Kedua, kita di dunia ini sering melirik orang-orang yang di atas kita. Sering melirik kepada orang-orang yang di atas kita dalam urusan dunia ya. Jarang kita melirik kepada orang yang di bawah kita, rahimani wa rahimakumullah. Padahal itu akan menjadikan, maksudnya melirik ke bawah kita dari sisi dunia, akan menjadikan kita itu tidak lupa nikmat Allah Jalla Subhanah. Maka orang yang beriman, perhitungannya di dalam hidup itu tinggi. Orang yang beriman, semua perhitungannya itu lari untuk akhiratnya. Barakallahu fikum. Mau melangkah? Cinta tidak Allah. Ridha apa tidak Allah. Apa yang saya kerjakan? Bertahan. Karena dia perhitungannya bayaran kelak di akhirat. Demikian barakallahu fikum. Disebutkan oleh Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kondisi kehidupan dalam kehidupan yang abadi. Thalathatun la turaddu da'watuhum. Al-imamul adilu. Was-sa'imu hatta yuftira. Wa da'watul mazlumi. Tuhmalu alal ghamami. Wa tutta'u laha abwabus sama'i. Wa yakulu rabbu azza wa jal wa izzati. La ansurannaka walau ba'dahin, kata Allahu Jalla Subhanahu wa ta'ala. Tiga golongan orang yang tidak ditolak doanya. Tidak ditolak, barakallahu fikum, doanya. Kita ingat baik-baik. Pertama, al-imamul adilu. Imam yang adil. Kedua, wassa'imu hatta yuftira. Seseorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang ketiga adalah dakwah, doa orang yang terzalimi. Tuhmalu alal ghamami, dibawa barakallahu fikum menuju atas, kemudian dipikul oleh ghamam awan, dibukakan baginya pintu-pintu langit. Lalu kemudian Rabb berkata, wa izzati, demi kemuliaanku, aku akan benar-benar menolongmu. Aku akan benar-benar menolongmu. Walaupun ba'dahin, kata Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Sekian waktu berlalu, aku benar-benar menolongmu. Barakallahu fikum. Ini doa orang yang dizalimi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Betapa sering ahlus sunnati wal jamaah terkena kezaliman barakallahu fikum dari ahlul bid'ah wal ahwa. Ulama-ulama mereka dituding, dituduh barakallahu fikum. Itu kezaliman, faya ikhwani. Tapi ingat, dicela dan diujinya adi zalimi mereka itu li raf'i darajatihim, untuk mengangkat derajat mereka. Rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga mungkin dari kalangan mukhazzilin ini, mutalawinin, mumayyi'in, juga akan barakallahu fikum tidak segan-segan berbuat zalim kepada saudaranya atau ahlus sunnati wal jamaah. Tapi tentunya antum mendoakan pertama kali agar mereka mendapatkan hidayah. Hafizani wa hafizakumullah. Karena doa orang yang terzalimi itu adalah barakallahu fikum makbulah. Semoga dia segera diberikan hidayah oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk salah dalam penempatan dan kekeliruan padanya. Di saat seseorang ahlus sunnati wal jamaah salah dan keliru, lalu kemudian dijelaskan kekeliruannya barakallahu fikum, atau dinasihatkan oleh alim ulama, lalu kemudian antum nukilkan hal itu, terkadang dituduh, diberikan semangat yang salah ini dengan istilah mazlum. Dia ini orang terzalimi, lalu menjadi sasaran. Kalau orang mazlum, berarti ada yang berbuat zalim, yang menjelaskan kesalahan, kekeliruan, yang menyampaikan nasihat, dikatakan mereka berbuat zalim. Coba antum lihat permainan indah syayatin. Rahimani wa rahimakumullah. Orang mau menolong saudaranya, mengharapkan kebaikan daripadanya, tetapi dipoles. Seolah-olah yang sedang dinasihati ini adalah terzalimi barakallahu fikum. Dan yang tampil memberikan nasihat ini berbuat zalim. Disitulah syayatin rahimani wa rahimakumullah bermain. Maka dengan kita belajar untuk mencari al-haq, seperti yang saya sebutkan di depan, Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyebutkan nilai tabayyana lahul haq, akan jelas baginya al-haq. Hafizani wa hafizakumullah. Kita ingatkan, terus belajar, belajar barakallahu fikum ilmu rahimani wa rahimakumullah. Termasuk di dalamnya ilmu yang harus kita kaji dan dalami adalah mengilmui tentang penyimpangan afkar jamaah, individu orang, untuk kemudian kita bisa menyelamatkan diri dan menyelamatkan pertama kali agama kita, menyelamatkan diri dan bisa menyelamatkan istri dan anak kita serta saudara-saudara kita kaum muslimin, yang sekarang ilmu ini diberikan gelar dengan fitnah. Intabihu rahimani wa rahimakumullah. Ilmu ini barakallahu fikum diberikan stempel dan gelar ini adalah fitnah. Jangan sibukkan diri Anda dengannya. Selesai urusan. Setelah itu, orang yang belajar ilmu yang seperti ini dituduh orang yang selalu menyibukkan diri dengan fitnah. Allahu Akbar. Coba antum lihat. Antum menyangka bahwa setan itu akan berhenti pada diri orang yang disuruh bertaubat, kemudian berat untuk kembali bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Antum menyangka bahwa setan akan berhenti sampai di sini orang yang salah dan keliru, yang diperintahkan dan diajak menuju kemuliaan dan kebaikan, lalu dia tidak mau. Sekarang semuanya muncul ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena barakallahu fikum tadi itu, setan terus akan mencari peluangnya. Lebih lagi, nanti sebentar antum melihat, sebentar antum mendengar, sebentar antum mengetahui. Karena setan itu dibukakan peluang di dalam perjalanan dakwah ini, rahimani wa rahimakumullah. Selamatlah orang yang diselamatkan oleh Allahu Jalla wa'ala. Kita berharap kepada Allahu Jalla subhanahu, kita termasuk orang-orang yang diselamatkan olehnya barakallahu fikum. Terus berjalan bersama al-haq dan ahlul haqqi sampai kita bertemu dengan zat yang al-haq, yaitu Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan barakallahu fikum pada kesempatan kali ini, rahimani wa rahimakumullah. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap ikhwani dan akhwati fillah. Hafizani wa hafizakumullah. Wa akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.